Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali kitabul ilm dari Sahih Targhib at-Tarhib li Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kita masuk di hadis yang ke-77. Hadis yang sebelumnya berbicara tentang model-model manusia menerima al-ilm. Qala Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi, sesungguhnya dari apa-apa yang akan menyusul kepada seorang mukmin dari amalannya dan kebaikan-kebaikannya, ba'da mautihi, setelah kematiannya, yakni ada beberapa amalan dan juga beberapa kebaikan-kebaikan yang dia masih menghampiri seorang mukmin meskipun sudah meninggal. Itu makna yalhaqul mukmin, nyusul. Ya. Yang pada hukum asalnya idza matal insan inqata amalu. Jika seorang itu sudah meninggal maka terputus amalannya. Dia tidak lagi bisa beramal karena sudah tidak di alam dunia. Dia tidak bisa lagi menambah naam pahala hukum asalnya. Ya. Tapi ternyata ada beberapa amalan yang bisa terus pahalanya mengalir kepada seorang yang sudah meninggal. Beliau sebutkan di antaranya ilman allamahu wa nasyarahu. Yang pertama ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Seseorang yang memiliki ilmu kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka tatkala nanti dia meninggal, ilmu yang dia ajarkan itu diamalkan oleh orang-orang yang telah diajari, maka sang guru akan mendapatkan kiriman kebaikan-kebaikannya. Wa nasarahu, dan dia sebarkan. Ini sebenarnya sama alamo dengan nasarahu, mengajarkan. Tapi nasarahu ini adalah diantaranya baik dia tulis kitab. Dia tidak mengajar. Nah, dia tidak buka halaqah. Tapi dia cenderung menulis tulisan-tulisan, menulis kitab-kitab. Nah, ada kalanya seorang diberikan ilmu, tapi mungkin kurang bisa untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan di khalayak ramai tidak begitu bisa, tapi dia pintar dalam hal tulis-menulis misalnya, maka dia cenderung menyebarkan ilmunya lewat tulisan, membuat kitab-kitab, tulisan-tulisan dan semisalnya. Nah, atau termasuk Nasaroh ini menyebarkan ini, seorang yang beli kitab kemudian dia bagikan, ya. Dia bagikan, dia hadiahkan, dia wakafkan, ya. Ini termasuk menyebarkan ilmu. Dan ikhwan fi din azani wa azakumullah, penyebaran ilmu berupa tulisan ini biasanya lebih awet. Karya-karya para imam yang sampai sekarang dibaca kaum muslimin, Imamul Bukhari, Imam Muslim dan para imam yang lainnya, mereka-mereka rahimahumullah mengalir pahala untuk mereka dalam badan mereka sudah di alam barzah. Tapi tulisan-tulisan mereka masih dipelajari oleh orang-orang kaum muslimin. Ini amalan yang kemudian terus berlanjut pahalanya meskipun pelakunya sudah meninggal. Nah, ini diletakkan di nomor satu, ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan. Yang kedua, wawaladan solihan tarokahu, dan anak soleh yang dia tinggalkan. Dia meninggalkan anak yang soleh, yang kemudian dengan kesolehannya dia mendoakan orang tuanya. Nah, dia berbuat kebaikan, misalnya sedekah, yang diperuntukkan pahalanya untuk kedua orang tuanya, dan itu sampai. Nah, ini manfaatnya memiliki anak yang soleh. Kesolehan anak-anaknya ini membawa pahala yang terus mengalir kepada orang tuanya. Nah, waladan solihan tarokahu, meninggalkan anak-anak yang setiap saat dalam doa-doanya menyelipkan doa untuk kedua orang tuanya. Nah, terus mengalir pahala untuk orang tuanya. Dan poin yang kedua ini, itu juga masih terkait dengan ilmu. Seseorang anak menjadi soleh tatkala orang tuanya benar dalam cara mendidiknya, tentunya yang berilmu. Anak yang berilmu, dengan ilmunya dia tahu naam apa kewajiban dia kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal, perkara-perkara apa yang bisa mengalirkan pahala untuk kedua orang tuanya dengan ilmu yang dia miliki. Dia bersedekah, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Bagaimana bisa dia jalankan itu? Karena dia tahu ilmunya. Semuanya bersumber ilmu. Maka ini disebutkan ilman allamu nasar wa nasar. Naam. Baik, ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, doamu untuk kedua orang tuamu itu lebih utama dibandingkan kamu berkorban sembelihan untuk kedua orang tuamu. Nah, doa. Karena disebutkan wala dan soleh ya doalah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Rasul tidak menyebutkan amalan yang lainnya. Tidak. Menghajikan orang tua soleh yang begini dibikin. Tidak. Beliau menyebutkan mendoakan orang tuanya. Ini sudah amalan yang terbaik. Mendoakan orang tuanya. Nah. Yang ketiga, au mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan. Dia beli mushaf, dia wariskan kepada anak-anaknya, atau dia wakafkan ke masjid-masjid yang dibaca oleh jamaah masjid itu, atau dia wakafkan di mahat tahfidz Quran yang dipakai oleh anak-anaknya kaum muslimin untuk menghafalnya. Setiap ayat yang dibaca dari Quran itu, maka mereka mendapatkan pahalanya. Baik, termasuk di dalamnya disebutkan para ulama kutub, kitab-kitab. Seorang beli kitab dihadiahkan kepada seorang untuk dibacakan kepada kaum muslimin. Seorang beli kitab diwakafkan di mahat-mahat ya, untuk dipelajari. Nah, ini terus mengalir pahalanya. Atau masjidan banahu, atau masjid yang dibangun, termasuk di dalamnya madrasah, sekolah-sekolah yang dipelajari dalamnya ilmu-ilmu agama. Dia sudah meninggal, tapi dia meninggalkan sebuah tempat yang di situ dipakai untuk belajar agama, dipakai untuk beribadah, ya. Maka terus mengalir pahalanya. Au baitan libni sabil banau, atau rumah untuk ibnu sabil, untuk orang-orang musafir yang dia bangun untuk singgah orang-orang yang tidak memiliki rumah karena musafir, orang-orang asing. Nah, ini juga dia mendapatkan pahalanya. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, yang airnya kemudian bisa dimanfaatkan umat manusia bahkan juga binatang, selama itu dimanfaatkan, maka dia terus mendapatkan aliran pahala meskipun dia sudah meninggal. Aw shadaqatan akhrajaha min malihi, atau shadaqah yang dia keluarkan, shadaqah itu min malihi, dari hartanya. Dia bersedekah dengan hartanya, fi sihhatihi. Kapan dia bersedekah? Tatkala dia sehat. Wa hayatihi, tatkala dia hidup. Semasa dia hidup dan semasa dia sehat, dia sedekahkan hartanya. Nah, kenapa di sini Rasulullah SAW menyebutkan fi sihhati wa hayatihi? Karena Rasulullah SAW sempat ditanya tentang ayu sodako alam ajron, ya Rasulullah, sodako yang paling besar pahalanya itu yang bagaimana? Maka beliau SAW menyebutkan anta sodako, kamu mensodokokan hartamu, wa anta sahihun, kamu dalam keadaan sehat. Kenapa? Orang sehat itu pikirannya panjang, masih mikir bisnis, pengembangan apa modalnya dan semisalnya. Beda kalau orang sudah sakit, apalagi sakit parah, terus tidak mikir dunia, yang dipikir bagaimana dia bisa selamat. Meskipun uang yang harus dia korbankan sebanyak-banyaknya, sudah tidak mikiri pengembangan investasi kalau seorang itu sakit. Maka sedekah yang paling afdal tatkala orang itu sehat, yang masih banyak rencana-rencana panjang untuk mengembangkan hartanya. Sahih, dalam keadaan pelit. Orang dermawan nyumbang sama orang pelit nyumbang itu besaran pahalanya orang pelit. Orang pelit itu susah untuk keluar uangnya. Tapi tatkala dia bisa mengeluarkan hartanya luar biasa. Nah, yang ketiga, taksal fakr. Kamu dalam keadaan takut miskin. Takut miskin. Nah, tapi mengeluarkan sedekah. Oh, itu afdol itu. Naam. Yang keempat, fata'mal ghina, dan kamu berangan-angan untuk kaya. Masih punya cita-cita untuk kaya. Naam. Ini keadaan-keadaan ini yang menghalangi orang untuk sedekah. Orang sehat, pikirannya masih panjang. Orang kikir itu susah mengeluarkan uangnya. Orang yang takut miskin ngirit untuk mengeluarkan uangnya, khawatir kehabisan bekal kehidupannya, susah untuk mengeluarkan uangnya, dan masih punya keinginan untuk kaya. Nah, maka kalau sedekah dijalankan orang-orang yang model demikian, itu sedekah yang paling afdol. Kenapa? Susah untuk nyari itu. Nah, kalau orang dermawan, luar biasa gampangan, enggak mikir hartanya, enteng, ngeluarkannya enteng. Ya. Maka ibadah itu semakin susah, semakin berat, ya sebanding dengan pahalanya. Ya. Sebanding dengan pahalanya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa a'azakum. Kata Rasulullah SAW, lanjut dari tadi, talhaku min ba'di mautihi. Maka pahalanya itu akan nyusul setelah kematiannya, menyusul ke pelakunya. Maaf. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wal Baihaqi. Baik. Wa rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi mislahu illa anna qala aw nahran karahu. Wa qala yakni hafarahu wa lam yadhkur al mushaf. Tidak sebutkan mushaf. Baik, ini semisal di sini sudah kita lewati. Ya. Nah, intinya di situ ikhwan fidina azani wa azakumullah. Kalau kita melihat amalan-amalan yang di situ bermanfaat bagi seorang setelah dia meninggalnya, itu bermuara kepada ilmu. Ya. Bermuara kepada ilmu. Seseorang bisa menjalankan ini semuanya, baik. Karena dia mengilmui. Dia bangun masjid. Dia beli kitab. Kemudian diwakafkan. Dihadiahkan kepada seorang untuk membacakan. Kepada kaum muslimin. Ini karena mereka punya ilmu. Punya ilmu ngerti tentang faedah dan fadilah amalan tersebut. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Dan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Yang pertama, ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan, ini yang tahan lama. Tahan lama pahalanya mengalir terus, karena terus berpindah. Nah, dia punya santri. Nah, santri yang tiap mengajarkan kepada santri, santri mengajarkan lagi kepada, terus ke bawah. Yang paling ujung ini, maha gurunya itu dapat pahala terus mengalir. Nah, karena sumber ilmunya dari situ. Nah, yang dulu pernah kita sampaikan, para mudarris yang mengajarkan anak-anak membaca huruf hijaiyah, mengenalkan huruf hijaiyah kepada mereka, ini pahalanya terus mengalir. Ya. Anak-anak yang diajar huruf hijaiyah, kenal huruf hijaiyah, dia bisa baca Al-Quran, setiap dia baca Al-Quran, gurunya dapat pahala. Dia bisa baca kitab, diajarkan kepada kaum muslimin, gurunya dapat pahala. Yang mengenalkan dia huruf-huruf hijaiyah. Sampai dia bisa baca Quran, sampai dia bisa baca kitab. Nah, terus mengalir. Yang tidak akan pernah putus. Apalagi bentuknya tulisan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Maka banyak para ulama yang kemudian menulis kitab-kitab sebagai warisan. Nah, dalam rangka menyebarkan ilmu yang dia bisa mengalir pahalanya kepada para penulisnya. Nah, berapa juta orang setiap membaca qala al-Imam Bukhari rahimahullah dapat doa agar dirahmati oleh Allah dan kitabnya dibaca juga mendapatkan kiriman pahala. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam, jika anak Adam itu meninggal, in qata amaluh, terputus amalannya, tidak bisa beramal karena sudah pindah alam. Dunia itu darul amal untuk beramal. Kalau sudah tidak di dunia lagi, tidak bisa beramal. Illa min salasin, kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'ulah. Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat diambil manfaat dengannya, dan anak soleh yang mendoakan dia. Nah, rawi Muslim wa ghairuhu, semakna dengan hadis yang di atas. Baik, sedekah jariyah ini wakaf, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, yang disebarkan, terus anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Baik, khan fidina azani wa azakumullah. Berapa hadis di bawahnya itu semakna. Qala wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi salasun. Sebaik-baik apa-apa yang seseorang itu meninggalkan min ba'di setelahnya ada tiga. Waladun soleh yad'ulah wa sadaqatun tajri yablughu ajruha, anak soleh yang mendoakan dia, sodako jariyah, sodako yang tajri, mengalir, yablughu menyampaikan ajruha pahalanya, wa ilmun yu'malu bih min ba'dih, dan ilmu yang diamalkan setelahnya. Ilmu yang diamalkan setelahnya. Nah, ilmu yang diamalkan oleh orang yang diajari, ya. Ilmu yang diamalkan oleh orang yang diajari, nah, itu mengalir pahala pada gurunya. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Naam. Wa an Sahal bin Mu'ad bin Anas an abihi radhiyallahu anhum. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man 'allama 'ilman." Barang siapa yang mengajarkan sebuah ilmu, falau ajru man 'amila bih, maka dia mendapatkan pahala enam orang yang mengamalkan ilmunya itu. Dia mengajarkan kepada seorang ilmu dan ilmu itu diamalkan, ya, maka orang yang ngajari mendapatkan pahala. Layan kusumin ajr amil syai'un, tidak kurang dari pahala orang yang beramal sedikit pun. Rawi Ibnu Majah washal ya'til kalam 'alaih. Seseorang misalnya menyampaikan keutamaan sholat witir, kemudian orang yang dikasih tahu keutamaan itu menjalankan sholat witir, ya, maka yang ngasih info ini, yang ngajarkan ini mendapatkan pahala dan tidak mengurangi pahala orang yang menjalankan sholat witir itu, misalnya. Atau keutamaan sholat duha, kemudian diamalkan sholat duha, maka orang yang ngajari, yang ngasih tahu, nah, maka dia mendapatkan kiriman pahala. Ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Ini tidak terbatas, ya. Dari pengajaran dengan tatap muka, ya. Kita mendapatkan faedah misalnya. Sebuah faedah berarti keutamaan amalan ini misalnya. Dari kita kirim di WA, ya, pada orang tertentu, kemudian dia amalkan lewat kita, ya, maka itu akan mendatangkan pahala. Nah, mandala alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan. Mandala alal huda, ya. Baik. Orang-orang yang mengajari, orang-orang yang menunjukkan itu mendapatkan pahala dan tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Wa an Abi Umama al-Bahili qala. Dukira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang. Ahaduhuma 'abidun. Yang satu orang yang ahli ibadah. Wal akhar 'alimun. Orang yang kedua orang yang berilmu. Faqala alaihi afdhul salatu wassalam fadlul 'alim 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Seperti keutamaan aku dibandingkan orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi sangat jauh perbedaannya orang yang alim dan orang yang abid. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Nah, perbedaan orang yang alim dengan orang abid. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardh, penduduk langit dan penduduk bumi. Hatta namlah, sampai pun semut fi jukhriha, di liangnya, di tempatnya, bahatal khud, sampai pun ikan, al-salluna ala mu'allimin nasil khaira, mereka bersolawat, mereka mendoakan kepada mu'allimin nas, orang-orang yang ngajari kebaikan kepada umat manusia. Naam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kemarin kita sudah jelaskan makhluk-makhluk berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Karena lewat ilmu yang diajarkan ya, membawa enam kebaikan kepada umat manusia dan juga binatang dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Bagaimana cara berinteraksi dengan binatang, bagaimana cara menyembelihnya, ini semua diajarkan oleh para ulama sehingga mereka-mereka mendapatkan doa kebaikan dari hamba-hamba Allah. Naam. Ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah, ini keutamaan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Warwahul Bazzar min hadis Aisyah muhtasaran qala, mu'allimul khairi, pengajar kebaikan, yastaghfirullahu kullu syai'in, segala sesuatu memintakan ampunan untuknya, hattal hitan fil bahri, sampai pun ikan di lautan. Nah, sampai pun ikan di lautan memintakan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya mendapatkan doa dari hamba-hamba Allah. Bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan binatang. Mereka berdoa minta ampunan. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan, Inna Allah malaikatahu wa ala samawati wal ardi yusalluna ala mu'allimin nasil khaira. Beliau menjelaskan, demikian ta'limuhu linnas, karena pengajaran mereka kepada manusia al khair, kebaikan, sababan linajatihim wa sa'adatihim, itu menjadi sebab keselamatan mereka, binatang, umat manusia, dan kebahagiaan mereka. Nah, sebab ilmu yang diajarkan akhirnya binatang-binatang mendapatkan manfaat. Ya. Baik, maka mereka pun membalasnya dengan mendoakan kebaikan kepada para pengajar kebaikan. Baik. Kemudian khana fi din azani wa azakumullah. Disebutkan oleh Darimi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua orang. Kana fi Bani Israil. Keduanya dari kalangan Bani Israil. Ahaduhuma kana aliman. Yang pertama, salah satunya dia berilmu. Yusallil maktubah, salat wajib. Summa yajlisu wa yu'allimu nasal khaira. Setelah salat dia mengajari umat manusia dengan kebaikan. Wal akhir, orang yang lainnya, yasumun nahar wa yaqumul lail. Kalau pagi hari, kalau siang hari dia puasa, ini orang yang kedua. Kalau malam dia qiyamul lail. Beliau ditanya, ayyuhuma afdal? Dari dua orang ini, mana yang lebih utama? Satunya hanya sholat lima waktu, sholat-sholat yang wajib, kemudian dia ngajar manusia. Yang kedua, bukannya perkara yang wajib, dia menjalankan perkara yang sunnah, puasa, qiyamul lail. Dari dua orang ini, mana yang lebih afdal? Kata Rasulullah SAW, fadu hadal alim alladhi yusallil maktubah. Keutamaan orang yang berilmu, yang dia sholat wajib, summa yajlisu fayu'alimu nasal khaira, kemudian dia ngajari umat manusia kebaikan. Alal abid, keutamaan orang ini dibandingkan orang yang ahli ibadah. Alladhi yasumu nahar wa yaqumu lail, yang dia puasa di siang hari, yang dia sholat malam. Tafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, ini khana fi din azani wa azakumullah. Ya. Di situ tetap menunjukkan keutamaan orang-orang yang menyebarkan ilmu. Baik. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu marra bisukil Madinah. Bahwasanya Abu Hurairah melewati pasar di Madinah. Fa waqafa 'alaiha, beliau berhenti di situ. Fa qala ya ahla suq, beliau panggil wahai penduduk pasar, wahai orang-orang pasar, ma ajazakum, apa betapa naam lemahnya kalian. Qalu wa madzaka ya Abu Hurairah, apa itu Hurairah? Ini mereka kaget, kenapa kok Abu Hurairah menyatakan mereka itu orang-orang yang enggak semangat, lemah. Qala dzaka mirasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumsamu, itu warisan Rasul itu sedang dibagi-bagi. Wa antum hahuna, dan kalian kok masih ada di sini? Padahal ada pembagian warisan Rasulullah. Ala tadhabuna, tidak kalian pergi. Wa ta'khuduna sibakum minhu, dan kalian ambil bagian kalian darinya. Kenapa kalian masih di sini? Padahal ada bagi-bagi warisan Rasulullah. Qalu aina huwa, kata mereka, di mana itu tempatnya bagi-baginya itu? Qala fil masjid, warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi di masjid. Fa kharaju siran, mereka pun keluar, berangkat dengan cepat-cepat ya, bersegera, mungkin juga takut enggak kebagian, takut kehabisan. Nah, ini kebiasaan kita ya. Jika ada pembagian-pembagian model demikian, pengen duluan, pengen cepetan, takut kehabisan. Nah, kemudian Bawakofa Abu Hurairah lam hatta rajau. Abu Hurairah tetap di pasar itu nunggu mereka sampai mereka balik lagi ke pasar. Faqala lahum malakum. Tatkala mereka balik ke pasar, Abu Hurairah menyatakan kepada mereka, malakum, ada apa dengan kalian? Waqalu ya Abu Hurairah qad atainal masjid. Wahai Abu Hurairah, kami telah datangi masjid. Fadakhalna fi, dan kami masuk ke dalam masjid. Walam naru fi syai'an yuksam, dan kami tidak melihat ada yang dibagi di situ sedikit pun. Kok tidak ada pembagian apa-apa dalam masjid? Pikiran mereka ramai di masjid, bagi-bagi harta. Nah, ternyata kok tidak mereka sebagai mereka bayangkan. Waqala lahum Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian menyatakan kepada mereka, wa marwaitu fil masjid ahadan. Apakah kalian tidak melihat seorang pun ada di dalam masjid? Qalu bala, tentu. Ra'ayna qauman yusalluna. Kami melihat suatu kaum yang mereka sedang menjalankan sholat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'ana. Ada yang kemudian membaca Al-Qur'an. Wa qauman yadhkuruna al-halal wal haram. Ada juga yang kemudian mempelajari saling mengingatkan perkara halal dan perkara haram, belajar ilmu agama. Fa qalahum Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah kepada mereka, wayahakum, celaka kalian, fadha kami rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah warisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan ilmu, bukan warisan harta benda. Nah, ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan. Ini orang-orang yang di zamannya Abu Hurairah, ya, mendengar ada pembagian harta cepat. Naam. Kemudian ternyata di sana kok tidak ada bagi-bagi, mereka pulang. Padahal di masjid itu ada pelajaran, ada orang-orang yang ibadah. Nah, ini di zamannya beliau masih ketemu dengan sahabat. Dan terus di zaman kita modelnya bagaimana? Nah, semangat kalau itu pembagian perkara dunia, nah, semangat untuk mendapatkannya. Tapi kalau ternyata itu hanya pelajaran, hanya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, semangatnya bahkan hampir tidak ada. Nah, dianggap biasa. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Zuhudnya sebagian kaum muslimin dari ilmu, merasa sudah cukup dengan ilmu yang enam mereka dapati, ya, padahal belum ada apa-apanya. Baik, maka ikhwan fidina azani wa azakumullah, tujuan disebutkan dalam kitab Targhib wa Tarhib ini untuk memacu semangat mau untuk belajar ilmu agama. Dikasih hadis-hadis, sudah kita lewat di hadis-hadis keutamaan orang yang berilmu, keutamaan mempelajari ilmu, dan keutamaan mengajarkan ilmu yang nantinya paling terus mengalir sampai dia meninggal. Nah, ini agar kita semangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, semangat untuk menambah ilmu, terus demikian. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu ini akan dibahas oleh beliau, at-targhib fi rihlah fi talabil ilm, anjuran untuk rihlah, ya, mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Zaman dulu itu mengumpulkan hadis. Orang rihlah bukan mengumpulkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sudah kumpul, ya. Tapi mengumpul hadis, karena sahabat nyebar kemana-mana, dari Madinah mereka nyebar ke daerah-daerah, sehingga kalau mengumpulkan hadis harus pergi jauh untuk mendapatkan satu hadis. Hadis. Nah, kita sudah menerima enaknya, ya, tidak perlu rihlah. Naam, sudah mendapatkan berapa hadis yang mau kita mau? Nah, ratusan, ribuan bisa kita dapatkan tanpa rihlah kemanapun. Nah, buka Maktabah Syamilah, ribuan hadis yang bisa kita baca, yang bisa kita dapatkan. Tapi masalahnya barokahnya tidak sama dengan orang-orang mengadakan rihlah. Hanya satu hadis tok yang kemarin kita lewati, hanya hadis yang sudah pernah didengar tapi dalam rangka mencari sanad yang lebih tinggi, rela mengadakan perjalanan jauh padahal sudah dengar hadisnya tapi cari sanad yang lebih tinggi. Ikhwani fidina azani wa azakumullah. Naam. Sehingga di dalam kitab Baik, Tadkiratus Sami Ibnu Jamaah ya, disebutkan ayyubadiru sababahu wa qati umri ila tahsil, untuk bersegera di waktu mudanya, di waktu umurnya untuk mendapatkan ilmu, untuk menghasilkan ilmu bersegera. Waliyaktar yahda taswif wa ta'mil, jangan tertipu dengan nanti, nanti bisa nanti, jangan tertipu dengan itu. Nah, fa inna kulla sa'atin tamdi min umri, karena waktu itu lewat dari umurnya, la badalah, tidak ada gantinya, wala iwadu anha, dan tidak bisa diganti oleh yang lainnya. Waktu yang sudah terlewat enggak bisa diulangi, kita enggak bisa kembali ke sana ya, sudah lewat sudah. Nah, maka tip untuk diminta segera mencari ilmu mumpung masih muda ya. Baik. Kemudian disebutkan falidzalika istahabba salaf, oleh karena itu para salaf itu menyenangi at-taghrub anil ahl, untuk meninggalkan keluarga ya. Meninggalkan keluarga wal budu anil wabni, jauh dari tempat tinggalnya, rihlah mananya ya. Meninggalkan orang tuanya untuk ke daerah mana cari ilmu. Naam. Meninggalkan kampung halamannya dalam rangka mencari ilmu, rihlah, itu dijalankan banyak para ulama. Naam. Sehingga ikhwan fiddina azani wa azakumullah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau menyatakan la yanalu hadzal ilm, tidak akan bisa mencapai ilmu ini illa man atala dukanahu, kecuali orang-orang yang telah meninggalkan tokonya, wa kharaba bustanahu, dan merusak kebunnya, maknanya enggak ngurusi kebunnya ya. Wa jarani ikhwana, dan meninggalkan saudara-saudaranya, wa mata aqrabu ahli falirasat janazatahu, dan meninggal kerabatnya, dia tidak menyaksikan jenazahnya karena enggak ada di tempat itu. Karena dia sedang rihlah menuntut ilmu di tempat yang jauh, meninggalkan tanah kelahirannya. Nah, ini rata-rata inilah yang dijalankan oleh para ulama ya. Mereka meninggalkan daerahnya untuk rihlah. Orang-orang yang tidak rihlah, maka tidak ada orang yang akan menghampiri dia untuk mencari ilmunya karena dia tidak rihlah. Nah, dan disebutkan banyak sekali baik kisah-kisah para ulama yang di situ naam mereka mengadakan rihlah. Baik, jadi mereka mengadakan rihlah, dan di banyak kitab-kitab disebutkan kisah-kisah yang menakjubkan ya. Bagaimana para ulama baik mereka dalam rangka untuk mencari ilmu, mereka kemudian mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan yang bukan harian tapi perjalanan bisa bulanan bahkan tahunan. Sehingga ikhwani fiddina azani wa azakumullah, beberapa kisah mungkin pernah kita bacakan, pernah kita sampaikan ya. Disebutkan dalam Tadkiratul Huffaz Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Ibnu Mandah, ini yang memiliki Kitabul Iman. Beliau mengadakan perjalanan li talabil ilmi wa umruhu 20 sana, tatkala usianya 20 tahun. usia-usia remaja 15 kayak Imam Syafi'i, nah, yang 20, ada yang lebih tua lagi ya. Semangat untuk mencari ilmu. Wa raja' ila baladi wa umru 65 aman. Dan baru pulang ke negaranya tatkala berusia 65 tahun. Dari umur 20 sampai 65 tahun mencari ilmu. Bukan hanya sekedar 5 tahun, 3 tahun selesai, tapi lama baik belajarnya. Nah, dan ini 45 tahun. 45 tahun masa belajar rihlahnya. 45 tahun itu rihlah dia mencari ilmu. Tidak pulang-pulang semenjak umur 20 tahun. Baik. Maka disebutkan wasim afiyah ilm wa talaqahu an alafa sabi amiyah syekh. Dia mendengar dari 1700 guru. Bukan hanya 1-2. Nam, falamma raja' ila baladi, tatkala dia balik ke daerahnya, tazawwaja wa ibnu 65 aman. Tatkala dia balik pulang ke daerahnya, dia menikah umurnya 65 tahun baru nikah. Wa ruziqal aulad, dia diberikan rezeki anak, ya, masih bisa punya anak. Hadatsa an-nasa wa 'allamahum, dia sampaikan hadis dan dia ngajari manusia. Naam. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Disebutkan para ulama di usia-usia muda dan belum menikah itu lebih enak untuk seorang thalabul ilmu. Dia tidak terganggu dengan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya. Naam. Maka ikhwan fiddin azani wa azakumullah, kalau kita melihat sirahnya para ulama, baik di usia-usia tua, di usia-usia muda mereka rihlah, pulang di usia-usia tua. Nah, baik, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, insyaallah. Nah, targhib fi rihlah fi talabil ilm akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Nah, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, sebagaimana kemarin kita sedikit membacakan faedah dari kitabnya Syarabi Habibullah. Nah, sebagaimana mungkin sebagian kita sudah mendengar atau sebagian kita sudah membaca atau merasa ya, kancah dakwah salafiyah di Indonesia ini sekarang lagi anget-angetnya dengan berita-berita yang simpang siur, yang kemudian sudah ada penyikapan-penyikapan naam. Benarnya mereka-mereka belum tahu ini masalah apa sebenarnya. Sebagaimana kemarin kita sebutkan dari fatwa Syarabi Habibullah, dari nasihat beliau, nah, jangan kita berucap, jangan kita bersikap sampai kemudian kita tahu mana al-haq, mana di antara mereka-mereka yang berselisih, yang di atas kebenaran. Diam, nah, jangan masuk dalam area yang bukan urusan kita. Ya. Tapi tatkala al-haq sudah nampak, maka wajib kita bersuara membela al-haq. Tidak boleh diam kita tatkala al-haq sudah nampak. Nah, dan sekarang ini luar biasa info-info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menyebar di WA, di Telegram, nah, di Facebook. Dan yang semisalnya keadaan dakwah salafiyah di Indonesia, ya. Maka hati-hati, ta'anni. Nah, hati-hati, jangan terburu-buru menyikapi. Nah, tabayyun tasabbut, ya. Karena mereka-mereka yang di luar kancah dakwah salafiyah, orang-orang sok fiqh ini sedang bersorak-sorak dan mengipas-ipas untuk mengobarkan fitnah di kalangan asatidah ahlu sunnah. Hati-hati. Hari ini ada, saya dapat kiriman, dan juga ini infonya sudah menyebar di Indonesia. Bentuk PDF surat pernyataan 3 lembar, 3 halaman. Di atas namakan asatidah salafiyin, tentang penonaktifan 3 asatidah yang ada di Jember dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan itu bukan dari asatidah. Di situ mengatasnamakan asatidah salafiyin. Bahkan sebagian ada yang dapat sudah ada stempelnya. Nah, itu bukan dari asatidah kita. Makanya jangan dapat langsung bersikap, langsung bersikap. Nah, maka dalam masa-masa fitnah ini diem, karena belum jelas perkaranya. Orang yang duduk itu lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Kita itu bukan apa-apa. Jangan sok kemudian kita berupaya untuk bicara. Sebagaimana kemarin kita sebutkan nasihat dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Jika terjadi fitnah, iljam somat, diem. Jangan masuk di area yang bukan ranah kita untuk berbicara. Nah, ini perkara besar, dan yang mengatasi harus orang-orang yang besar, bukan orang-orang yang kelasnya kita. Nah, maka jangan gampang komentar, kemudian menyikapi, bertanya pro mana dan pro mana. Semuanya asal tidak ahli sunnah. Diharap hati-hati. Kalaupun dapat itu dari luar, nah, jangan langsung disikapi. Benar enggak ini sumbernya ini? Ini berbahaya. Apalagi mengatasnamakan surat pernyataan asatidah salafiyin. Nah, ini semuanya terkait dengan kehormatan seorang, apalagi seorang dai. Kehormatan seorang muslim biasa dilanggar, luar biasa dosanya, apalagi seorang dai. Maka jangan ikut-ikutan untuk menyalahkan demikian-demikian tatkala kita belum tahu masalahnya, belum tahu ilmunya. Nah, maka mudah-mudahan baik apa yang terjadi di dakwah salafiyah di Indonesia khususnya ini, mudah-mudahan cepat selesai dan mendapatkan hasil yang sebagaimana yang kita inginkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.